Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, termasuk pada malam ini kita diberikan kenikmatan untuk sama-sama bisa dipertemukan pada sebuah acara yang mudah-mudahan ini sebagai upaya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, terutama salah satunya adalah nikmat sehat. Sebelum berlanjut, saya ingatkan sekali lagi, sejak sekarang Anda sudah bisa mulai mengirim pertanyaan kan di nomor yang sudah terbiasa 0853 16 222 26, melalui layanan pesan WhatsApp. Tidak terbatas pada tema kita kali ini, yang penting berkaitan dengan kesehatan, karena sekali lagi yang terbatas dengan tema kita kali ini adalah menunda makan malam, belum tentu juga bisa saya jawab begitu kan. Kalau yang tidak berhubungan dengan tema tetapi masih berkaitan dengan kesehatan, sangat saya harapkan ini sebagai bagian dari inspirasi saya untuk materi berikutnya gitu ya. Kita persiapkan untuk materi berikutnya. Oleh karenanya terbuka luas seluas-luasnya bagi Anda yang ingin bertanya tentang berbagai hal berkaitan dengan kesehatan, termasuk tidak bertanya mungkin memberikan masukan, saran, apa-apa yang memang keliru yang saya sampaikan, silahkan. Sangat terbuka bagi perbaikan bersama, dan mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan juga, tidak hanya bagi saya pribadi tentunya, bagi pendengar sekalian. Jadi sekali lagi di nomor yang sama 0853 16 222 26, mudah-mudahan tidak salah ngomongnya, nanti mungkin nanti diperkuat lagi oleh kru radio nomor ini. Jangan lupa nomor itu untuk mulai dari sekarang sebelum saya lanjutkan dengan materi ini. Sambil Anda mendengarkan, sambil tangannya bisa mengirimkan pertanyaan untuk memeriahkan acara, semakin memberikan kemanfaatan, kita berbagi, sama-sama berbagi. Kan ruang ini, acara ini adalah obrolan, bincang-bincang kesehatan begitu ya. Karena berbincang, jadi saya menyampaikan, Anda juga sama-sama menyampaikan, kita saling berinteraksi di udara. Ya. Satu pertanyaan yang menginspirasi saya dari edisi kita yang lalu, yang terakhir beberapa pekan yang lalu, bahwa waktu itu bertanya apakah ada dampak jika makan malam, waktu itu disebut terbiasa makan malam pada jam 8 malam. Kemudian saya mencari rujukan sehingga tema kita malam ini sebetulnya memang saya mencari-cari apa pilihan kata yang tepat untuk mencari tema kita malam ini, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang akan kita sampaikan di edisi kita malam ini. Jadi tema kita malam ini saya beri judul menunda makan malam. Kata menunda mungkin mengundang pertanyaan berikutnya. Jadi nanti akan saya berikan penjelasan kenapa saya memilih kata menunda, gitu ya. Sebagai awal, bahwa kehidupan manusia sejak dilahirkan itu Allah telah menciptakan berbagai organ dengan kesempurnaannya. Di masa janin, di dalam rahim ibunya, beberapa organ sudah mulai menunjukkan fungsi. Misalnya salah satu contohnya, ketika janin mulai menunjukkan kehidupan, sudah diberi ruh gitu ya. Itu kan jantung, kemudian beberapa peredaran darah sudah mulai berfungsi. Tapi ada beberapa organ yang baru mengembangkan fungsinya setelah dilahirkan. Dan pengembangan fungsi ini terus berlanjut seiring kehidupan manusia itu. dari hari ke hari, waktu ke waktu, sampai beberapa tahun kemudian, sampai misalnya contohnya kita setiap manusia akan melewati masa yang disebut sebagai masa balig, perbatasan antara sebelum puber dan setelah puber, beberapa organ baru dikembangkan di situ, meskipun sebetulnya awalnya organ itu ada tetapi belum berkembang, seperti itu. Dari fase-fase kehidupan itu kemudian terbentuk sebuah pola, dan pola inilah yang kemudian diistilahkan dalam dunia kesehatan sebagai jam biologis. Jam biologis ini adalah bagaimana beberapa organ itu sudah memiliki karakteristik terbiasa dengan rutinitas yang memang bergulir seperti itu setiap harinya. Contoh misalnya, sejak kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk misalnya terbiasa pada saat azan subuh itu kemudian dibangunkan gitu. Kemudian ini dilanjutkan terus model-model pembimbingan ini sampai akhirnya terbentuklah pola bahwa tanpa dibangunkan itu begitu azan subuh sudah bangun, itu salah satu bentuk pola, itu salah satu bentuk jam biologis. Dan jam biologis ini dialami oleh sebagian hampir seluruh organ tubuh, atau mungkin saya boleh bilang dengan keterbatasan kita bahwa sesungguhnya setiap bagian organ tubuh kita itu memiliki jam biologis sendiri-sendiri. Ketika bicara jam biologis, sehingga tentu ini adalah bentuk kesempurnaan penciptaan Allah kepada manusia. Tidak ada satu manusia dengan manusia yang lain memiliki jam biologis yang sama persis, itu tidak ada. Karena tidak ada satu manusia dengan manusia lain yang sama persis. Sebagaimana pernah, dan saya yakin pendengar juga sudah memahami bahwa dua orang atau sepasang kembar pun pasti satu di antara yang lainnya itu ada pembedaan. Terlepas dari bedanya sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak itu pun karena memang keterbatasan kita manusia mengamati ya. Pada sesungguhnya mungkin Allah sudah betul-betul menciptakannya dengan kesempurnaan. Akhirnya keunikan satu dan yang lain itu sebetulnya memiliki keunikan, termasuk jam biologis gitu ya. Sehingga ketika bicara kita fokus kepada kebiasaan makan malam, maka sebetulnya jam biologis untuk makan malam antara satu orang dengan orang lain itu tentu akan memiliki perbedaan. Tetapi di antara perbedaan-perbedaan itu kemudian dikumpulkan, begitulah. Dikumpulkan sampai akhirnya akan terbentuk sebuah fakta bahwa ada kecenderungan, begitu ya, kecenderungan sebagian besar manusia, begitu, memiliki jam biologis masa makan malam seperti ini, gitu ya. Sehingga mereka yang tidak memiliki jam biologis makan malam cenderung berbeda dengan kebanyakan manusia, kan begitu, kurang lebih pernyataan kesehatannya kurang lebih seperti itu. Hal inilah kemudian saya dapatkan di sebuah artikel penelitian. Artikel ini diterbitkan tahun 2018, belum lama ya, 2018, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Artikelnya British Medical Journal. Penelitiannya sendiri dilakukan di Okayama, Jepang. Okayama itu ternyata ada universitas kesehatan, Okayama University Graduate School of Medicine, tulisan seperti ini, di bagian kesehatan masyarakat, Department of Public Health. Ada 5 orang peneliti dari Jepang yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebiasaan makan malam. Kenapa saya memberikan tambahan di depannya menda? Artinya, ketika kita mempunyai pernyataan sebagian besar manusia itu memiliki kecenderungan makan malam di salah satu jam, gitu ya. Contoh misalnya orang Indonesia itu umumnya, gitu ya, punya jam biologis kebiasaan makan malamnya di sesudah maghrib misalnya, atau misalnya dekat-dekat maghrib antara jam 5:30-6 sampai misalnya jam 7 malam atau 7:30 seperti itu kecenderungannya seperti itu orang Indonesia misalnya keumumannya. Nah itulah yang kemudian kata-kata menunda itu artinya adalah mereka-mereka yang memilih untuk tidak makan malam di jam ini, begitu ya, makan malamnya digeser menjadi lebih malam. Kondisi ini yang kemudian juga menginspirasi 5 orang peneliti dari Jepang ini untuk melihat sebetulnya ada pengaruhnya kah kebiasaan seperti itu terhadap kesehatan. Kalau misalnya dikaitkan dengan pertanyaan di edisi yang lalu menyebut sebuah jam misalnya jam 8 malam dengan asumsi bahwa jam biologis makan malam umum itu adalah antara jam 6 sampai jam 7 misalnya, artinya kan menggeser menunda 1 jam gitu ya. Nah, apakah kemudian ini memiliki efek samping atau dampak terhadap kesehatan? Penelitian ini sendiri sebetulnya diberi judul hubungan antara kebiasaan makan di malam hari dengan kejadian sindroma metabolik pada tubuh manusia. Sebelum ada penjelasan, saya jelaskan tentang sindroma metabolik. Mungkin saya sampaikan dulu bahwa di sini sebetulnya menggunakan istilahnya night eating habits, kebiasaan makan di malam hari. Kata-kata night sebetulnya dalam bahasa Inggris itu mewakili kondisi yang betul-betul sudah sangat malam gitu ya. Kalau masih dekat dengan sore biasanya evening atau jadi makan malam sendiri sebetulnya disebutnya istilahnya bagi mereka itu dinner. Mengistilahkan night eating ini artinya sudah lewat waktu dinnernya, waktu makan malam yang umumnya sudah lewat. Maksudnya begitu. Jadi artinya kurang lebih sama seperti tema kita malam ini. Jadi makan malamnya itu digeser menjadi lebih malam, jadi ditunda seperti itu. Apakah itu ada pengaruhnya? Ya. Kemudian penelitian ini melakukan itu. Latar belakang mereka melakukan itu antara lain bahwa dalam banyak rujukan disebutkan kebiasaan makan itu bahwa pola makan seseorang itu berpengaruh langsung terhadap berat badan. Yang jelas ya, pola makan seseorang itu berpengaruh langsung terhadap berat badan. Contoh ini ada, ketika bicara perilaku makan sebetulnya di edisi-edisi yang lalu-lalu banget sudah lama begitu saya pernah menyampaikan tentang perilaku makan. Kita kembali pada syariat kita, bahwa syariat kita pun banyak memberikan pagar tentang perilaku makan. Salah satunya ayat Al-Quran yang sudah masyhur, "Kulu wasrabu walatusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi salah satu perilaku makan itu makan tidak boleh berlebihan. Itu perilaku yang pertama. Yang berikutnya, sabda Rasulullah, sebenarnya samullah. Perilaku makan yang berikutnya adalah kalau mau makan atau minum, bismillah, ucapkan dengan nama Allah. Kul biyamini, makan dengan tangan kanan, karena yang makan dengan tangan kiri itu kan syaitan. Kul huma yali, makan dari yang dekat-dekat kalian. Kemudian aku makan berikutnya, makan dari yang dekat-dekat dulu. Jadi kurang lebih, dan wallah alam tentu nanti para asatidzah yang akan banyak menjelaskan bahwa agama kita sudah sedemikian detail memberikan batasan-batasan bagaimana perilaku makan yang sesuai syariat. Tadi sebagian yang mungkin insya Allah saya sudah sampaikan kepada pendengar, dan mungkin di antara pendengar ada yang jauh lebih paham dengan ini. Nah, di sini disebutkan ada salah satu penelitian yang dijadikan rujukan juga oleh 5 orang peneliti Jepang ini. Penelitiannya sendiri yang dijadikan rujukan itu adalah penelitian juga di Jepang juga, tahun 2008. Ternyata, menurut penelitian rekan lainnya di tahun 2008, dua perilaku makan itu berkecenderungan akan menyebabkan ketambahan berat badan menjadi tidak sehat. Dua perilaku makannya apa? Yang pertama, tidak berhenti makan sebelum perut penuh. Ini juga ada kan di perilaku di syariat ya. Dan ternyata ini diteliti oleh peneliti dari Jepang di tahun 2008. Dan ternyata memang ada dampak kesehatannya tuh. Kalau misalnya kita terbiasa makan terus sampai benar-benar baru berhenti ketika kita sudah merasa perut kita penuh. Itu ternyata itu kebiasaan perilaku makan yang tidak baik. Yang kedua, di sini disebutkannya eating quickly. Jadi artinya satu piring nasi dihabiskan dalam waktu yang cepat, gitu ya. Itu juga ternyata perilaku. Kalau terbiasa, kalau sesekali, jadi perlu dibedakan antara kebiasaan dan kondisi-kondisi sesekali, gitu. Itu bukan kebiasaan. Gitu. Kita fokusnya kepada kebiasaan. Kalau terbiasa seperti itu, salah satu mungkin arahannya bagaimana syariat kita mengajarkan ketika makan suapan nasi itu dengan 3 jari. Nah, secepat-cepatnya dengan 3 jari itu kan tetap tidak akan secepat kalau misalnya dengan 5 jari atau sendoknya sendok besar begitu. Itu kan kelihatan itu. Sehingga ini yang pernah diteliti bahwa ternyata kecepatan makan juga berpengaruh terhadap pertambahan berat badan yang tidak sehat. Ini salah satu dari beberapa penelitian yang dijadikan rujukan oleh 5 orang peneliti Jepang ini di tahun 2018. Sebentar, ini tulisan ini artikelnya diterbitkan tahun 2018, tapi apakah penelitian tahun 2018? Sebentar, saya lihat dulu. Jadi, terinspirasi dari beberapa penelitian pendahuluan, oh ternyata ini penelitiannya sendiri dilakukan 2013-2014. Jadi salah satu bentuk bagaimana untuk membuat sebuah pernyataan kesehatan itu tidak sederhana adalah ini salah satu contohnya, 5 peneliti ini baru membuat kesimpulan setelah 5 tahun melakukan penelitian terhadap sekelompok manusia. Ya. Jadi yang diteliti itu, di penelitian ini yang diambil sebagai bahan penelitiannya, ada sebanyak 17.534 pekerja, karyawan. Itu pun ditambah dengan setiap karyawan ini memiliki pasangan. Karyawannya, kalau karyawannya laki-laki, pasangannya perempuan, kalau karyawannya perempuan, pasangannya laki-laki. Jadi kalau 17.534 dan pasangannya, berarti kurang lebih 35.068 orang. Kita bikin gampang 35.000 aja deh. Gitu ya. Kurang lebih dari 35.000 orang yang diteliti di penelitian ini. Dan penelitiannya ini dilakukan mulai pertama kali meneliti itu tahun 2009. Dan selesai mengambil data untuk penelitian itu tahun 2014. Jadi artinya 5 tahun. Setelah 5 tahun mengambil data, mereka baru anggap cukup, baru membuat kesimpulan. 35.000. Artinya, kenapa saya memberi penekanan di jumlah ini? Maksud saya, hasil penelitian ini saya kan, jadi jangan sampai ketika saya condong sepakat dengan hasil penelitian ini, sementara ada yang lain yang tidak sepakat, maka jangan sampai menganggap bahwa yang disepakati saya ini yang harus didekat, tidak seperti itu. Mungkin boleh jadi ada penelitian lain yang lebih dari 35.000. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau membandingkan dengan penelitian lain, maka sebaiknya penelitiannya mungkin kurang lebih lah sama jumlah yang diteritunya 35.000 ini. Ada dua fokus yang dijadikan patokan di penelitian ini. Yang dijadikan patokan di penelitian ini ada dua fokus. Yang pertama, ini yang kemudian mungkin agak berbeda dengan pertanyaan yang menginspirasi saya. Jadi di sini yang lebih ditekankan bukan berapa jaraknya dia menunda makan malam dari makan malam keumuman, bukan itu. Misalnya tadi keumuman makan malam itu jam 6 sampai jam 7 malam, kemudian dia menundanya sampai jam 8 malam, bukan itu. Jadi yang di sini dijadikan fokus untuk penelitian berhubungan terkait dengan makan malam itu adalah berapa lama jaraknya antara dia makan malam dengan saat dia terbiasa tidur. Nah, ini yang jadi patokan. Jadi misalnya kalau kita terbiasa tidur sesudah isya, misalnya jam 8 malam, ya. Kalau kita terbiasa tidur sesudah isya, yang namanya kebiasaan itu artinya misalnya sepekan 7 hari, ya 6 hari itu gitu terus gitu. Yang satu hanya satu, atau misalnya mayoritas lah misalnya 4 atau 5 hari, yang dua enggak seperti itu udah jadi kebiasaan, itu berulang terus gitu kan, itu kebiasaan. Kalau cuma sekali itu berarti kan gitu. Kalau katakan seumpamanya salah satu di antara pendengar punya kebiasaan tidur malamnya itu jam 8 malam. Maka yang jadi fokus di sini adalah ketika kebiasaan tidur dia jam 8 malam, jam berapa dia makan malam? Penelitian di sini membatasi bahwa batas jarak antara dia kebiasaan tidur dengan waktunya makan malam itu adalah paling lama 2 jam. Artinya kalau paling lama 2 jam, kurang dari 2 jam itu juga dimasukkan sebagai orang yang diteliti. Jadi inilah yang kemudian menjadi batasan. Jadi berbeda dengan tadi sebelumnya kan. Kalau bandingannya, kalau sebelumnya adalah jarak dari keumuman orang makan malam dengan waktunya dia makan malam. Tapi kalau yang ini bukan dibandingkannya bukan dari jarak keumuman makan malam, tapi dibandingkannya dari kebiasaan dia tidur kapan. Sehingga kalau kita terbiasa tidur di jam 8 malam misalnya, kita termasuk kelompok yang bisa memperhatikan penelitian ini ketika kita terbiasa makan di jam 6. Lihat itu jaraknya kan 2 jam. Dari jam 6 maghrib ke jam 8 malam 2 jam. Meskipun kita makan malam di jam 6, tapi karena kita punya kebiasaan tidur di jam 8 malam, maka kita masuk ke dalam kategori orang yang diteliti seperti di penelitian ini. Berbeda halnya ketika kita punya kebiasaan makan malam jam 8 malam, tapi tidur kita berkali-kali seringnya adalah jam 11 malam atau jam 12 malam misalnya, punya kebiasaan seperti itu. Jaraknya bisa dilihat dari jam 8 malam ke jam 11 malam 3 jam. Karena lebih dari 2 jam maka kita tidak masuk dalam kategori penelitian. Jadi yang masuk dalam kategori penelitian ini adalah mereka yang punya jarak antara makan malam dengan tidurnya itu maksimal tak paling jauh 2 jam. Lebih dekat dari 2 jam maka itu lebih masuk lagi dalam penelitian ini. Itu yang pertama kategorinya. Yang kedua, kalau bicara makan malam itu kan makan besar. Ternyata di penelitian ini juga memasukkan kategori mereka mungkin tidak makan besar. Mereka makan makanan ringan, maka kalau ada bahasa kita kudapan gitu ya. Makan-makan ringan ya seperti misalnya apa ya mungkin wearing seperti itu ya. Tetapi kebiasaan itu dilakukan terus-menerus menjadi sebuah jam biologis yang rutin, dan itu dilakukan lagi-lagi pada durasi yang sama dengan waktu tidur. Kita terbiasa ngemil 2 jam sebelum tidur. Nah, ini juga masuk ke dalam penelitian ini. Jadi sekarang ada dua fokus, makan besar maupun ngemil, tetapi dua-duanya, salah satu atau di antara dua-duanya dilakukan sejarak paling tidak 2 jam sebelum tidur. Dan dengan dua fokus ini, jadi batasannya tadi 2 jamnya ke arah tidur malam. Dua fokus ini ternyata menjadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memang terbiasanya makan malam saja, tidak ngemil. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memang biasanya ngemil saja, tidak makan malam. Dan ada kelompok yang ketiga yang dua-duanya, ngemil dan makan malam. Selama 5 tahun ini dilakukan beberapa pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan indeks massa tubuh. Nah, kita pernah bahas ya tentang indeks massa tubuh, jadi pendengar bisa ingat-ingat lagi, buka-buka lagi seperti apa indeks massa tubuh. Pertanyaan pertama, indeks massa tubuhnya diperiksa. 35.000 orang ini diperiksa indeks massa tubuhnya. Yang kedua, lingkar pinggang juga diperiksa. Yang ketiga, tekanan darah, itu juga diperiksa. Indeks massa tubuh batasannya, masih ingat batasnya 18,5 sampai 25. Jadi kalau lebih dari 25 itu dianggap sebagai kategori obesitas. Dan yang dimasukkan ke dalam penelitian ini adalah mereka yang mendekati 25 itu. Lingkar pinggang untuk laki-laki 90 cm ke atas. Untuk perempuan 80 cm ke atas. Pemeriksaan, kalau ini tiga pemeriksaan ini kan bisa dilakukan di rumah. Satu pemeriksaan yang tidak dilakukan di rumah adalah pemeriksaan namanya, kita sudah bicarakan di pertemuan edisi yang lalu, HbA1c. HbA1c itu adalah hemoglobin glikatin hemoglobin. Hemoglobin yang tercemari oleh gula darah. Jadi hemoglobin yang tercemari oleh gula darah. Hemoglobin itu sendiri sebetulnya pada asalnya kan salah satu komponen penting di dalam darah yang gunanya untuk mengangkut oksigen. Nah, pada beberapa orang ada hemoglobinnya itu dia mengikat juga tidak hanya oksigen tetapi mengikat gula darah. Nah, itu yang disebut sebagai hemoglobin. Nah, batasan untuk HbA1c atau hemoglobin gula darah ini itu adalah 5,6% ke atas. Jadi IMT indeks massa tubuh di atas 25, lingkar pinggang pria 90 cm ke atas, lingkar pinggang wanita 80 cm ke atas. Golongan darah itu diperiksa rutin setiap kali pemeriksaan 2 kali dengan alat pemeriksaan otomatis. Dilihat hasilnya dengan batasan yang umum. Lebih dari 120 untuk sistol untuk atasnya atau lebih dari 90 untuk diastolnya atau bawahnya. Dan yang terakhir HbA1c itu lebih dari 5,6%. Ini yang dijadikan kelompok yang akan diteliti. Dikaitkan dengan apakah tadi kebiasaannya makan malam atau ngemil sejarak 2 jam dari waktu tidur itu berpengaruh terhadap sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu sendiri dalam penelitian ini dibatasi dengan 4 kondisi. Yang namanya sindroma itu adalah kondisi gangguan kesehatan beberapa macam yang terkumpul dalam satu orang, itu artinya sindroma seperti itu. Nah, ada 4 di sini. Yang sindroma metabolik yang akan dikaitkan dengan kebiasaan tadi ya, makan malam dekat waktu tidur. Yang pertama, kadar lemak tubuh. Gangguan kadar lemak tubuh. Kalau bahasa kesehatannya dyslipidemia. Gangguan kadar lemak tubuh dyslipidemia ada dua gangguan kadar lemak tubuhnya, karena kadar lemak tubuh ada sebagai informasi bagi pendengar. Ketika bicara lemak tubuh itu umumnya pemeriksaannya ada 4 kategori. Yang pertama itu kolesterol total. Kolesterol total itu adalah jumlah dari seluruh macam kolesterol. Nah, kolesterol total ini umumnya dijumlahkan dari 3 macam kolesterol turunannya. Turunan yang pertama yang paling dikenal namanya trigliserida. Ini yang termasuk yang paling berbahaya kalau berlebihan. Trigliserida. Yang kedua adalah HDL. HDL itu adalah kalau mungkin bahasa awam kita lemak baik. High density lipoprotein, bagian lemak yang mudah larut. Dan yang ketiga adalah LDL, low density lipoprotein. HDL kalau tinggi itu bagus karena lemak baik. LDL kalau tinggi itu jelek, kan LDL itu harus rendah, tidak boleh tinggi karena low density itu yang sulit. Jadi trigliserid tambah HDL tambah LDL jadilah kolesterol total. Ini komponen lemak. Nah, untuk sindroma metabolik ini gangguan yang diperiksa itu dua. Pertama, trigliseridnya melebihi 150 mg per desiliter. HDL kolesterolnya, HDL-nya kurang dari 40 mg per desiliter untuk pria dan kurang dari 50 mg per desiliter untuk wanita. Kalau ini terjadi, maka ini salah satu kategori sindroma metabolik yang dianggap berkaitan dengan kebiasaan menunda makan malam tadi. Makan malam dekat dengan waktu tidur. Kelainan berikutnya adalah kalau ada disertai dengan tekanan darah tinggi. Nah, tadi ya. Tekanan darah tingginya. Apakah kebiasaan makan malam ini berpengaruh juga terhadap profil tekanan darahnya? Batas tekanan darah di sini disebutkan 130 ke atas, 130 mm Hg ke atas, dan 90 mm Hg ke atas. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Bisa atasnya saja, bisa bawahnya normal, bisa bawahnya tidak normal atau senang, atau bisa dua-duanya. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah terjadinya gangguan kadar glukosa darah dengan patokan HbA1c tadi. Jadi ada 4 kategori. Kalau 4-4-nya dimiliki oleh satu orang itu berarti disimpulkan bahwa makan malam yang ditunda hingga dekat waktu tidur itu ternyata berpengaruh terhadap profil metaboliknya sehingga menyebabkan gangguan. Gangguan kadar lemaknya, tekanan darahnya jadi lebih tinggi, dan kadar gula darahnya juga jadi terganggu. Setelah ditelusuri selama kurang lebih 5 tahun, ada satu kriteria tadi yang belum sempat saya sampaikan, bahwa kelompok yang diteliti ini dibatasi usianya antara 40 tahun sampai 55 tahun ya. Jadi antara 40 tahun sampai 50 tahun di kedua kelompok pria dan wanita. Jadi pendengar yang usianya di luar rentang ini mungkin tidak terlalu dekat hasilnya dengan kesimpulan ini, tapi mungkin bisa mencoba mendekatkan diri ke sini. Kesimpulan yang bisa diambil di akhir penelitian ini setelah selama kurang lebih tadi 4-5 tahun, bahwa baik wanita maupun pria itu jika punya kebiasaan dua-duanya, artinya makan besar juga, ngemil juga gitu ya. Ngemilnya setelah makan besar berarti gitu ya. Mau sebelum di sini disebutkan ngemilnya setelah makan besar. Jadi makan besar dulu terus ngemil dua-duanya. Maka yang bisa disebutkan di penelitian ini menyebutkan bahwa dua faktor ini sangat berpengaruh dengan kejadian peningkatan berat badan. Jadi semakin dekat dengan obesitas itu karena dua hal ini. bahwa dia makan besar kemudian ngemil sejarah paling tidak 2 jam sebelum tidur. Baik laki-laki maupun perempuan, kelompok usia 40-55 tahun. Berikutnya, khusus untuk laki-laki, itu laki-laki itu cenderung, tidak berbeda dengan wanita, laki-laki punya kecenderungan akan mengalami gangguan kadar lemak tubuh jika punya 2 kebiasaan ini sekaligus. Baik makan malam maupun ngemil sejarak 2 jam dari kebiasaan waktu tidurnya. Itu khusus laki-laki. Wanita dari penelitian ini tidak disebutkan memiliki kecenderungan itu. Jadi berbeda. Wanita mungkin lebih aman terhadap gangguan kadar lemak. Gangguan kadar lemak tubuh. Tapi cenderung lebih bahaya pada laki-laki. Yang terakhir, bahwa terhadap, nah ini sebetulnya nyambung dengan pertanyaan kemarin. Penelitian ini tidak bisa membuktikan, penelitian ini menyatakan bahwa tidak ditemukan data, tidak ditemukan bukti bahwa 2 kebiasaan ini berpengaruh terhadap gangguan kadar glukosa darah. Jadi kalau dikaitkan dengan kadar glukosa darah, ternyata tidak secara langsung punya pengaruh. Jadi artinya meskipun kita punya kebiasaan makan malam dan ngemil sejarak 2 jam sebelum tidur, ternyata tidak punya pengaruh langsung terhadap terganggunya glukosa darah. Lebih spesifik lagi mungkin kalau boleh kita sambungkan, kita kaitkan dengan pertanyaan dari siang lalu. Jadi mereka yang punya 2 kebiasaan ini tidak serta-merta risiko lebih tinggi terhadap kejadian diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jadi ini yang menjadi dasar saya kenapa saya merujuk ke penelitian ini. Jadi kecenderungannya bahwa kebiasaan seseorang untuk makan malam maupun ngemil sejarak 2 jam sebelum tidur itu pengaruhnya adalah ke dalam obesitas, ketambahan berat badan dan kadar lemak tubuhnya, tetapi tidak secara langsung berpengaruh terhadap kadar glukosa darahnya dikaitkan dengan yang berkaitan dengan glukosa darahnya adalah penyakit kencing manis. Tidak secara langsung, tapi berkaitannya adalah pada berat badan, obesitas dengan dyslipidemia atau gangguan lemak tubuh. Beberapa catatan yang bisa saya tambahkan berhubungan dengan kesimpulan tadi, bahwa yang pertama, usia itu punya pengaruh juga. Artinya bagi Anda pendengar yang usianya belum mencapai 40 tahun atau sudah lewat 55 tahun, tentu ada risiko-risiko yang berbeda. Bisa jadi kecenderungan risiko di bawah 40 tahun itu lebih rendah, sedangkan yang di atas 55 tahun itu tentu bisa lebih tinggi. Dengan sindroma metabolik ini, baik gangguan lemak tubuh, tekanan darah tinggi maupun gangguan gula darahnya, itu bisa punya risiko yang lebih tinggi bagi kelompok usia di atas 55 tahun jika Anda punya kebiasaan makan malam seperti ini. Yang berikutnya, catatan juga bahwa penelitian ini kan 5 tahun. Artinya sindroma metabolik yang mungkin akan dirasakan itu tidak segera dirasakan ketika kebiasaannya mungkin baru berjalan kurang dari setahun misalnya gitu ya. Ini bahkan butuh waktu sampai 5 tahun paling tidak. Jadi umumnya memang kalau kita berpikir tahun, lebih dari 3 tahun itu bisa menjadi batasan. Artinya kalau Anda yang saat ini punya kebiasaan mirip seperti ini tetapi belum sampai 3 tahun, ya saran saya segera untuk bisa diperbaiki kebiasaannya dengan merubah pola jam makan malamnya dan mungkin juga pola jam tidur malamnya. Allah ada. Dan berikutnya, catatan tambahan berikutnya bahwa bukan berarti kebiasaan ini menjadi kemutlakan bahwa mesti terjadi gangguan, tidak kan? Ini bicaranya bicara faktor risiko. Apalagi ketika kemudian bicara profil manusianya. Ini penelitian di Jepang, tetapi asumsi saya bahwa Jepang juga ras Asia sama seperti kita yang Melayu begitu ya. Mungkin ada kedekatan, tetapi tidak menjadi mutlak, apalagi kemudian melihat ragam makanan yang dikonsumsi gitu ya. Ragam makanan yang dikonsumsi. Tidak disebutkan di sini memang. Di sini hanya membatasi bahwa yang penting makan besar gitu. Makan besarnya seperti apa tidak ada. Di sini tidak ada kriteria tertentu, tidak. Semuanya yang penting yang dilihat, yang jadi fokus adalah jarak dari makan malamnya ke tidur. Apa variasi, apa ragamnya itu tidak disebutkan. Dan ini mungkin salah satu. Jadi apakah kemudian misalnya muncul pertanyaan, kalau makannya makanan saran, ya artinya kalau yang saya condong lebih sampaikan sih, selama memungkinkan bisa makan jauh dari waktu tidur itu jauh lebih baik. Meskipun dengan ragam makanan sehat, katakan misalnya makanannya makanan buah atau sayuran-sayuran saja, tapi tetap ketika dekat dengan waktu tidur itu harus diwaspadai. Jangan membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang berisiko terhadap terjadinya gangguan metabolik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan catatan yang bisa menambah kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari semua ini. Oleh karena itu, ketika bicara menunda makan malam, maka yang harus diperlihatkan adalah berapa jaraknya, yang menjadi perhatian adalah berapa jaraknya saat dia terbiasa makan malam dengan jam tidurnya. Itu yang penting. Jadi bukan melihat keumuman makan malam orang lain, tapi melihat berapa jam biologis tidur saya jam berapa. Maka jarak antara jam biologis tidur itu dengan kebiasaan kita makan itulah yang menjadi penting. Itu berpengaruh terhadap profil kesehatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa yang disampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang salah itu datang dari kelemahan saya pribadi, dan mudah-mudahan saya bersih. Allah memberikan ampunannya terhadap kesalahan ini. Saya mohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Saya hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya kembalikan ke kru radio. Silakan.